Saler. Ayo bos, siap-siap. Tujuh putar. Tenggelam aku dalam lamun cintamu. Kudai di kancah hidupku. Bisikkanlah dekat mata mesra. Terima kasih. Abah Nur dapat salam ya. Wah, luar biasa.